Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji, puja, syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Nikmat yang senantiasa bersama detupan jantung kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Khususnya ketika kita berada di hari ke-18, Allah kasih kesempatan kita sudah 17 hari plus malam ke-18 dan sekarang kita masuk ke hari ke-18. Ini enggak mudah. Kesannya simpel. Tapi kalau kita mau mampir melihat saja saudara-saudara kita yang ada di ICCU, yang ada di UGD, yang ada di ruang isolasi, maka kita baru bisa mengerti betapa mahalnya setiap hari yang Allah kasih ke kehidupan kita. Nikmat sehat itu tuh mahal. Makanya sebagian ulama mengatakan nikmat sehat itu ibarat mahkota yang disematkan ke kepala orang-orang sehat. Jadi itu seperti mahkota dipakaikan ke orang sehat. Tapi gak ada yang bisa ngelihat kecuali orang sakit gitu. Jadi tapi gak ada yang bisa ngelihat kecuali mata-mata orang sakit. Jadi orang sesama orang sehat tuh gak kelihatan tentu mahkota. Oh, dipakai mahkota ya. Tapi begitu dia sakit, ada orang divonis dokter kanker stadium 4A. Oh, itu baru bisa lihat. Ya Allah, enak banget kesehatan tuh. Makanya la yarahu illal mardha, kata para ulama. Enggak ada yang bisa ngelihat kecuali orang sakit. Makanya jemaah sekalian, bersyukurlah ketika Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa berada di Ramadan di hari ke-18 ini. Dan bersyukurlah kita bukan hanya ngejalanin Ramadan dengan rutinitas belaka, tapi kita isi dengan ibadah. Tentu banyak sekali kekurangan dan kekhilafan, tapi semoga Allah berkenan menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Dan itu harus kita syukuri juga. Lalu selalu minta deh kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kita gak akan bisa nerima atau kita gak akan bisa paham kecuali dapat hidayah dari Allah. Yang paham gak akan bisa nerima kecuali dapat hidayah dari Allah. Yang bisa nerima itu gak bisa ngamalin kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu tuh gak ngerti apa-apa. Kalaupun ngerti, gak akan bisa ngamalin, gak akan bisa nerima kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan kasih hidayah itu. Maka selalu minta pertolongan, hadirin. Jangan ngandulin kecerdasan kita untuk belajar ilmu agama, karena ilmu ini bukan wawasan tapi kehidupan yang harus diajawantahkan dalam keseharian kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan di waktu pagi ini jangan pernah lupa baca Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Selanjutnya, marilah selalu perkuat syahadatain kita. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Dan selalu berusaha memperbaiki kesetiaan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mutaba'ah mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Apalagi ini hari Jumat, jemaah. Apalagi hari Jumat, perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yaumidin wa ba'd. Dan sekali lagi, hari ini kita berada di hari Jumat di bulan Ramadan, berada di parameternya atau barometernya sebuah pekan dan sekaligus barometernya setiap tahun. Jadi maksimalkan benar hari ini. Maksimalkan hari ini. Jangan lepaskan hari ini begitu aja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau kembali mengajak kita mengkaji hadis-hadis tentang al-iqtisad fi ta'ah, seimbang, proporsional, moderat dalam melakukan ketaatan. Kita masuk ke hadis ke-148. Hadisnya Jabir bin Samurah. Al-Imam Nawawi menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan merahmati seluruh kaum muslimin. Wa'an Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhumah. Dari Jabir bin Samurah yang kunyahnya adalah Abu Abdillah. Sekali lagi, kunyah itu apa? Kalau bahasa kita itu, kalau kita punya nama anak Budi, jadi ini mamanya Budi gitu kan, sering kan kalau di lingkup sekolah tuh, mamanya Budi mana gitu, mamanya Muhammad mana, mamanya Mawar belum datang, mamanya Mawar gitu. Itu namanya kunyah dalam bahasa Arab. Ketika seseorang dipanggil atau dinisbatkan ke anaknya. Tapi bisa meluas, bisa jadi dia gak punya nama anak Abdullah, tapi kunyah, dia memilih nama kunyah dia Abu Abdillah atau Ummu Abdillah, itu juga bisa. Seperti Abu Hurairah kan? Gitu loh. Jadi itu contoh. Kita lanjutkan, kata Jabir bin Samurah, kuntu usalli ma'an nabi salawati atau kuntu usalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawati. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak sekali salat-salat beliau. Jadinya sering banget salat bersama Nabi. Sering banget salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasda. Lalu Jabir bin Samurah mengatakan, salatnya Nabi itu qasda. Salatnya Nabi itu qasda. Nanti kita jelas apa itu qasda. Diartikan secara simpel sedang. Wa khutbatuhu qasda. Khutbahnya beliau juga durasinya sedang. Insyaallah nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan qasd itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Tapi kita terjemahkan dulu seperti itu ya. Kita terjemahkan dulu seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Hadirin, mari kita berkenalan dengan rawi hadis ini, Jabir bin Samurah, karena pertama kali nih kita mendengar nama beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau itu bernama Jabir bin Samurah bin Junadah bin Hujair Al-Amiri As-Suwai. Jadi beliau bernama Jabir bin Samurah bin Junadah. Ibu beliau itu saudarinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ibu beliau itu saudarinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Jabir bin dan Jabir itu sama ayahnya sama-sama sahabat. Sama-sama sahabat Nabi SAW. Jadi Jabir sahabat dan Samurah pun juga sahabat ayahnya radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan Jabir bin Samurah, hadirin, itu salah satu penuntut ilmu dan ahli ilmu. Jadi hamalatul ilm, beliau memikul amanat ilmu. Lihat, hamalatul ilm, membawa amanat ilmu. Jadi ilmu itu amanat, bukan apa, bukan hal atau barang yang jadi hak milik kita lalu kita suka-suka, bukan demikian. Ilmu itu amanat dan harus kita berikan. Makanya kan walaupun seseorang gak suka sama pihak A secara personal, tapi kalau secara syar'i dia harus sampaikan, dia harus sampaikan. Karena ilmu itu amanah. Gak bisa pakai suka-suka saya. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala pada hari kiamat. Makanya sampai Nabi Yunus saja ditegurkan sama Allah. Itu Nabi, gimana kita? Alaihi salam. Jadi ilmu itu amanat. Jadi pokoknya setahun ini saya gak mau ngajar, gak mau menyampaikan ilmu. Kenapa? Lagi ngamut. Ini bukan milik Anda yang Anda bisa terapkan secara suka-suka. Ilmu itu amanat. Ilmu itu amanat. Allah Ta'ala alam bisawab. Aku udah males nasehatin istriku, atau ada yang ibu-ibu bilang, ah udah gak, malas-malas nyampein kepada suami, sama aja gak didengar. Ini bukan tentang malasnya kita, ini tentang ilmu itu amanat. Walaupun istri gak dengar-dengar, gak nerima-nerima, kalau memang Allah perintahkan kita untuk menjaga istri dan anak-anak dari api neraka, dan caranya adalah dengan mendidik dan mengajar, ajarkan istri kita, didik istri kita, walaupun awalnya gak didengar, gak diterima, marah-marah. Itu buka, bola bukan di tangan kita. Wa ma 'alaika illal balagh. Wong Nabi aja, tugasmu itu tidak lain tidak bukan hanya menyampaikan, wahai Nabi. Hidayah itu di tangan Allah. Yang penting tunaikan amanat. Nah, salah satunya ini Jabir bin Samurah, jamaah. Dan Jabir bin Samurah itu sering sekali bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sosok yang senantiasa merapat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis ini tuh beliau menyampaikan, kuntu usolli ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-salawat. Aku itu sholat bersama Nabi itu di banyak kesempatan, di banyak sholat, bukan satu dua sholat. Bahkan hadirin Allah muliakan, diriwayatkan itu beliau menyampaikan, sholaitu ma'an Nabi SAW akthar min alfai sholah. Kata beliau, aku ini sholat bersama Nabi SAW lebih dari 2000 sholat. 2000 kali sholat. 2000 kali sholat lebih. Jadi senantiasa berjamaah dengan Nabi SAW itu lebih dari 2000 sholat. Bukan 2000 ya, tapi 2000-an atau mungkin 3000, atau pokoknya lebih dari 2000. Itu Jabir bin Samurah. Lihat bagaimana para sahabat berusaha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala kadzalika jalastu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthar min mi'ati marrah. Dan dalam hadis Tirmizi beliau mengatakan, aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermajelis dengan Nabi SAW itu lebih dari 100 kali. 100 majelis. Pokoknya ada kesempatan duduk sama Nabi SAW. Ada kesempatan duduk bersama Nabi SAW. Ada kesempatan duduk bersama Nabi SAW. Itu jamaah sekalian. Jadi ini sosok yang makanya banyak ilmu karena dekat sama Nabi SAW, dekat dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau termasuk sahabat-sahabat yang istiqomah on track setelah Nabi SAW wafat. Dan beliau juga bersama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika Umar berkhutbah di Jabiyah itu, sebuah desa di daerah Damaskus di Syam, itu Jabir bin Samurah. Lalu beliau pindah ke Kufah dan meninggal di sana. kurang lebih beliau wafat di tahun 74, ada yang bilang di tahun 76, yaitu Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi jamaah sekalian, ini sosok yang menarik dan sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering salat bersama beliau dan sering duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Gitu jemaah sekalian. Allah ta'ala misawab. Taib, itu tentang Jabir bin Samurah. Kita masuk ke hadisnya. Beliau menyampaikan, aku sholat bersama Nabi SAW dalam berbagai macam sholat atau dalam kesempatan yang sangat banyak. Dan sholat beliau itu qasda, wa khutbatuhu qasda. Sholatnya Nabi itu qasd, dan khutbahnya Nabi juga qasd. Apa maksudnya hadirin Allah muliakan? Al-qasdu dijelaskan oleh para ulama itu di tengah-tengah, laisa fihi takhfifun mukhil wala tathqilun mumil. Al-qasdu itu antara panjang dan diantara kependekan. Jadi antara kepanjangan dan antara kependekan. Takhfifun mukhil, kependekan, terlalu cepat sehingga pesannya enggak nyampe. Kalau itu khutbah, kalau itu tausiah, kalau itu ceramah, saking cepatnya baru juga dengar kok udah selesai nih khutib gitu loh. Jadi pesannya enggak nyampe. Enggak jelas nih ngomong apa. Tiba-tiba udah selesai aja. Sholatnya juga terlalu cepat gitu jamaah. Sholatnya terlalu cepat. Kalau misalnya kalau itu sholat, wala tathqilun mumil, tapi juga tidak kepanjangan yang membuat makmum atau jamaah jenuh, mumil. Jadi jenuh, bosan, lesu gitu. Jadi Nabi SAW itu kalau sholat dan kalau kalau khutbah itu di tengah-tengah, gak kependekan sehingga terlalu cepat, apalagi rukunnya tumakninahnya gak dapet kalau sholat. Kalau itu khutbah, gak ngerti ini ngomong apa ya. Yang kedua, gak terlalu lama. Itulah hadirin. Nah, jamaah yang Allah muliakan, apa yang dimaksud? Sebagian para ulama menjelaskan tentang sholat dulu nih, tentang sholat. Kita bagi dua, sholat dengan khutbah. Tentang sholat, para ulama menjelaskan bahwa fa'inna Nabi SAW idha kana fima bainahu baina nafsihi au fi salatin ghairil atau fi salati ghairil fard yutilu salah wa yata'ammaku fiha. Nabi SAW itu kalau salat sendiri atau salat sunnah, apalagi salat malam qiyamul lail, beliau itu yutilus sholah. Beliau itu memperpanjang sholat. Wa ta'ammaqu fiha, dan beliau menyelami sholat beliau. di kedalaman yang sangat dalam. Tapi tetap sesuai porsi beliau sebagai manusia terbaik. Jadi gak overdosis juga. Tapi memang karena beliau manusia terbaik, manusia tersoleh, manusia tertakwa, ya sebagaimana kita ketahui, sebagaimana hadis yang sudah kita bahas, hatta tawar romat qadamah, kaki beliau sampai bengkak. Lalu beliau dalam satu rakaat baca Al-Baqarah, terus, nah, udah diamani belum nih hadis ini jemaah? Ini kan hasil Rasul Salih ini, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, dalam satu rakaat. Ah, sekarang juga banyak tuh Pak Ustadz yang kayak gitu, oh, kekhusyuknya beda. Beliau tuh kalau ngelewat ayat-ayat tentang rahmat, tentang surga, berhenti dulu, doa dulu. Begitu lewat ayat-ayat tentang azab, tentang neraka, doa minta perlindungan dari neraka. Siapa kita begitu sekarang? Dan bacanya tuh tenang, pelan. Artinya murattal. Bagaimana kita sudah bahas? Makanya Aisyah pernah mengatakan tentang qiyamul lail Nabi SAW, kalian jangan tanya deh bagaimana panjangnya dan bagaimana bagusnya sholat Nabi SAW. Jangan tanya tentang bagusnya dan panjangnya sholat Nabi SAW. Jangan nanya. Itu udah panjang, apa bagusnya luar biasa dan panjangnya luar biasa. Bayangkan satu rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran sallallahu alaihi wasallam. Dan dihayati. Kalau baca cepat banyak yang bisa. Tapi dihayati itu loh susahnya minta ampun. Dan itulah sallallahu alaihi wasallam. Kita udah pendek, gak dihayati pula. Jadi mau dapat apa? Hadirin yang Allah muliakan. Dan itulah beliau ketika sholat sendiri. Ketika sholat sendiri. Amma fi sholatil faridah. Adapun kalau beliau sholat wajib. Sholat wajib. Fakana yaqsur wa yaktafi fiha bima yuhaqqiqul maqsuda minha. Maka beliau akan merubah durasi beliau. Yaqsur, beliau pangkas dan mencukupkan diri jika tujuan sudah tercapai. Itu tadi, tanpa memperpanjang yang membuat makmum jadi jenuh, bosan, ngantuk, bingung, udah ya Allah ini enggak selesai-selesai. Wala qasar, tapi juga enggak terlalu cepat. Sehingga tumakninahnya enggak dapat. Khusyuknya juga enggak dapat, kecepatan. Apalagi kalau makmumnya tua-tua gitu, aduh. Itu selesai sholat sakit-sakitan tuh. Karena harus pelan-pelan orang tua, ini cepat langsung sujud, langsung ruku. Nah gitu jemaah. Makanya kan Nabi SAW menegur Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz jadi imam baca Al-Baqarah, sholat Isya. Sampai ada salah satu makmum yang keluar, lalu sholat sendiri pulang, tidur karena kecapean. Heboh lah ada orang keluar dari sholat berjamaah lalu sholat sendiri. Lalu dikomentarin bahwa tuh orang yang keluar tuh munafik. Orang ini gak terima, lapor ke Nabi SAW. Yang ditegur siapa? Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, afattanun anta ya Mu'adz. Udah jadi tukang fitnah nih Mu'adz nih. Kamu udah jadi tukang fitnah sekarang. Jadi kalau kita berpikir, oh kena nih orang yang keluar dari sholat, lagi pakai keluar sih. Mungkin logika kita begitu. Atau kita pakai kias, kerja aja bisa 8 jam, masa sholat isya baru dikasih Al-Baqarah aja udah mundur. Tapi gak demikian, bukan begitu cara ibadah. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi SAW menegur imamnya justru. Bukan menegur makmumnya yang keluar dari sholat berjamaah karena menganggap terlalu lama. Itu jamaah. Jadi hadirin Allah muliakan, ini pelajaran besar. Dan hadirin Allah muliakan, Nabi itu mengarahkan Mu'adz. Wahai Mu'adz, kalau jadi imam, ikra' bikadha, ikra' bikadha, gitu kata beliau. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Abu Zubair, maksudnya, wahai Mu'adz, kalau kamu jadi imam, bacalah sabbihi isma rabbikal a'la. Bacalah wallayli idza yaghsha. Gitu. Maksudnya bacalah sabbihi isma rabbikal a'la atau yang sedurasi dengan sabbihi isma rabbikal a'la. Atau yang sepanjang itulah. Atau wallayli idza yaghsha, atau yang sepanjang itu juga. Jangan baca Al-Baqarah. Dalam riwayat Nabi kan, ya Mu'adz la takun fattana, wahai Mu'adz jangan jadi tukang fitnah. Jadi kalau kamu sholat baca Al-Baqarah jadi fitnah nih di lingkungan. Fa innahu yusalli wara'akal kabir wal dha'if wa dzul hajah wal musafir. Karena yang sholat di belakang engkau itu, kalau engkau jadi imam, itu ada orang tua, ada yang lemah, mungkin lagi sakit, lagi pening, lagi ada yang demam lah, ada yang pengkroposan tulang segala macam. Wudhul haja, ada yang lagi haja, ada yang lagi ada urusan, ada musafir, ada musafir. Gitu. Ada kasus tuh orang sholat di stasiun. Ada salat di stasiun. Bacanya panjang hadir. Ada pernah juga di airport bandara. Di apa? Sebelum masuk. Jadi belum masuk gate. Kalau masuk gate kan udah jelas gitu loh. Kita satu pesawat bisa. Ini kan orang salat di sebelum masuk gate kan macam-macam. Ada yang boarding jam sekian, jam sekian. Dibaca panjang. Itu jamaah keluar tuh dari sholat, benar-benar keluar udah kayak begini. Ada beberapa jamaah udah bubar, udah sholat sendiri. Imamnya baca panjang, selesai. Itu kata Nabi, wahai Mu'adz, jangan panjang-panjang. Di belakang kamu tuh ada orang tua, ada orang yang lemah, ada yang punya urusan penting, ada musafir, ada yang lagi kejar pesawat, ada yang boardingnya tinggal 2 menit lagi, ada yang udah panggilan pertama tuh boarding. Sholat dulu deh. Imamnya baca Al-Baqarah. Dia gak jadi berangkat. Nah itu. Jadi Nabi kalau sholat bareng jamaah di sholat fardu, salat wajib, itu beliau ghairi tul wala qasar. Tidak kepanjangan tapi juga enggak singkat, singkat juga terlalu singkat. Itu tadi. Sabbihis untuk salat isya dan walaili idza yaghsha. Atau yang sedurasi dengan itu kira-kira. Sedurasi dengan itu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Ini hal yang sangat penting. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerapkan salatnya. Itulah kira-kira keterangan para ulama. Jadi kalau sendirian salat sunnah udah satu rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Tapi ingat sesuai dengan porsi kita juga. Tapi silakan panjangkan. Tapi kalau sama makmum gitu loh, lihat. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, adapun khutbah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidak memperpanjang khutbah. Tidak memperpanjang khutbah. Makanya kata Ibnu Hubairah, amma qasrul khutbah fa innahu yakunu ada'a li hifdhi ma yudhkaru fiha. Adapun khutbah yang singkat, maka itu lebih memudahkan audiens atau murid atau jamaah untuk untuk menghafal atau mengingat apa yang disampaikan oleh khatib atau penceramah. Sehingga jangan sampai orang tuh bicara dengan khutbah atau ceramah yang panjang sehingga susah untuk dimengerti, susah untuk dikuasai saking banyaknya. Kecuali kalau dalam kondisi-kondisi khusus dan seorang khatib yang berkhutbah atau yang memberikan ceramah merasa perlu untuk memperpanjang karena ada momentum, karena harus dijelaskan. Tapi hukum asalnya khutbah atau ceramah itu singkat. Khutbah atau ceramah itu singkat. Biar bisa dimengerti orang. Masya Allah. Jadi sebelum pakar-pakar komunikasi menjelaskan tentang kemampuan konsentrasi manusia itu hanya berapa belas menit gitu kan ya. Itu Nabi SAW sudah mempraktekkan jemaah. Ketika berbicara di hadapan masyarakat umum, berbicara menyampaikan di hadapan sahabat beliau, itu beliau proporsional, nggak panjang-panjang, dan juga tidak terlalu singkat sehingga nggak dapat juga pesannya, tapi tepat gitu loh, tepat. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan dalam hadis Muslim itu Nabi mengatakan inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi, sesungguhnya panjangnya salat seseorang, maksud di sini salat Jumat ya. Dan panjang di sini Nabi baca sabihis rakaat pertama dan rakaat kedua baca al-ghasyiyah, salah satu contoh. Jadi bukan panjang baca Al-Baqarah, bukan. Tapi cukup lah. Dan qisara khutbatihi, dan pendeknya singkat atau pendeknya khutbah seseorang itu tanda dari fikih sosok tersebut. Jadi tanda dari fikihnya orang. Fikih itu pemahaman terhadap agama. Jadi dia punya pemahaman yang oke, yang cukup dalam. Kalau misalnya ketika dia sholat Jumat, dia sholat misalnya baca Subhisma Rabbika Al-A'la atau Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah sebagaimana Nabi, dan ketika khutbah nggak panjang-panjang. Khutbah gak panjang-panjang. Jadi itu hal yang penting. Proporsional. Gak terlalu singkat sehingga gak dapat pesan, tapi gak panjang-panjang. Itu dipuji. Itu dipuji oleh Nabi kita SAW. Itu tanda pemahaman yang dalam. Hadirin Allah muliakan. Imam Nawawi mengatakan bahwa dalam konteks ini bahwa al-iqtisad fil mau'idha li'alla tamallahal qulub. Jadi proporsional dalam menyampaikan nasihat, khutbah dan ceramah agar hati jamaah itu enggak bosan. Fayafutu maksuduha, sehingga pesannya gak dapat, tujuannya gak dapat. Itu poinnya, gak dapat. Jadi ini maksud. Yang terakhir, pelajaran terakhir dari hadis ini jamaah, ini menunjukkan kata para ulama bahwa kita itu harus peka dan pintar membaca lingkungan. Lalu sayangi lingkungan. Di antara bentuk kasih sayang kita dengan lingkungan adalah dengan memberikan porsi yang cukup, tidak terlalu lama dan tidak kecepatan untuk mereka. Itu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ketika kita sholat atau ketika kita kasih nasihat, dan setiap lingkungan berbeda-beda kata para ulama, yang terpenting adalah pesan-pesan tadi, sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Nawawi, bahwa jangan sampai hati itu bosan, jenuh, sehingga pesannya gak dapat. Jangan sampai, sekali lagi, orang jenuh untuk melakukan sholat, gitu. Makanya Nabi membedakan antara sholat sendiri dan sholat bersama jamaah. Itu pentingnya memperhatikan lingkungan, memperhatikan jamaah, memperhatikan makmum, memperhatikan audiens, memperhatikan murid, memperhatikan orang yang sedang kita dakwahi. Lalu mengatur segalanya agar membuat mereka mudah untuk beribadah dan mudah untuk menerima. Gitu. Dan setiap lingkungan dan orang beda-beda. Beda-beda. Yang terpenting pesannya adalah jangan sampai membuat orang jenuh, bosan karena kelamaan, lalu terlalu cepat sehingga pesan gak dapat. Nah ini penting jemaah. Contoh misalnya seperti dalam memberikan ilmu, bedakan antara kasih ilmu ke masyarakat umum dengan kasih ilmu ke anak pondok, santri. Bedakan antara kita buat kajian dan orang datang memang niat dengerin kita, emang siap belajar gitu. Kita punya kajian, terus si orang datang dengan misalnya kita diminta untuk memberikan nasihat di sebuah acara, sebuah event yang orang datang awalnya emang gak mau dengerin kita. Dia datang karena urusan lain, dia datang karena tujuan lain. Nah itu psikologi pendengar kan beda. Nah itu akan menentukan waktu, cara penyampaian, walaupun substansinya tetap harus menyampaikan kebenaran. Dan inilah indahnya Islam, bagaimana kita yang diminta untuk beradaptasi dengan lingkungan, dengan rambu-rambu yang ditentukan, bukan adaptasi secara bebas ya, tidak, tapi sesuai dengan koridor yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Beda. Makanya hadis sekalian, sebagai contoh, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, itu disampaikan bahwa kana Abdullah yudzakirun nas kulla khamis. Abdullah bin Mas'ud itu memberikan nasihat di hadapan manusia, memberikan tausiah di hadapan manusia itu setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis, seminggu sekali. Faqala lahu rajul. Lalu ada seseorang audiens, seseorang jamaah mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, lawadittu annaka dzakartana kulla yaum." Kata orang ini, "Wahai Aba Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, aku tuh ingin engkau kasih tausiah setiap hari. Setiap hari." Jadi requestnya tiap hari, jamaah sekalian. Nah dalam kesempatan lain, dalam riwayat lain, kata Abdullah bin Mas'ud, "Fama yamna'uni an ukhrija ilaikum atau an akhruja ilaikum illa karahiyatan an umillakum." Aku tuh siap kasih nasihat setiap hari. Tapi enggak ada yang membuat aku atau enggak ada alasan yang membuat aku akhirnya memutuskan untuk memberikan nasihat seminggu sekali, kecuali karena aku khawatir membuat jenuh kalian. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau memberikan nasihat kepada kami dulu, itu waktunya diatur. Waktunya diatur agar tidak jenuh para sahabat, agar gak jenuh. Yatakhawwaluna itu artinya bisa, artinya selang-seling, pokoknya nanti menyampaikan, nanti dibiarkan, nanti artinya ada waktu dibuat santai, terus nanti dikasih nasihat lagi. Intinya biar gak jenuh. Nah, kata para ulama sekali lagi, intinya adalah jangan sampai buat jenuh. Dan setiap lingkungan beda. Lingkungan di tempat Abdul bin Mas'ud cocoknya seminggu sekali. Tapi apakah bisa diterapkan seminggu sekalinya di setiap lingkungan? Ya enggak. Kalau yang dibakukan adalah seminggu sekali, berantakan semua dunia pondok pesantren, hadirin. Nanti duduk bersama masuknya seminggu sekali semua. Kenapa? Hadis Abdul bin Mas'ud. Oh beda. Poinnya bukan seminggu sekali. Poinnya bukan seminggu dua kali. Poinnya bukan setiap hari. Poinnya adalah kondisi lingkungan dan siapa audiens kita. Siapa audiens kita? Bagaimana psikis mereka? Kalau misalnya audiens kita memang anak santri pondok dan seterusnya, ya mereka belajar setiap hari. Bahkan setiap hari bukan 15 menit, 30 menit, setiap hari 5 jam. Dan itu yang terjadi di semua negeri. Tapi kalau orang awam, oke, seminggu sekali. Jadi ternyata ada aturannya, ada dosisnya. Ada dosisnya. Nah, ini pelajaran penting buat kita. Ustaz, tapi kan aku ini bukan ustaz, bukan ustazah, bukan khatib, bukan khatib. Khatib ya, bukan khatib. Bukan khatib, bukan dai. Loh, tapi kan kita misalnya suami, kita ayah, kita seorang ibu, kan kita harus kasih nasihat. Nah, ini harus ngerti. Jangan ketika kita kasih nasihat, suasana orang rumah lagi gak karu-karuan, terus kita masuk, iya gak efektif. Atau kita kasih nasihat terlalu panjang, gitu. Kita kumpulin istri dan anak-anak jam 11 malam, terus kita bicara. Kenapa jam 11? Ya saya baru pulang dari kantor jam 11, Pak Ustadz. Terus, ya aku kasih nasihat sampai jam 1. Terus gimana? Ya pada tidur, Pak Ustadz. Akhirnya marah-marah saya. Ya bukan salah mereka, salah kita. Kenapa kasih nasihat jam 11 malam? Jadi ini harus dilihat. Ini menunjukkan kita harus peka pada lingkungan. Bisa membaca kondisi, siapa yang kita hadapi, lalu sampaikan sesuai dengan kondisi mereka tanpa merubah substansi kebenaran itu sendiri. Tapi yang dimainkan adalah durasi, waktu, terus pemilihan kata dan lain sebagainya. Ini hal yang sangat penting. Makanya kan hadirin sekalian, salah satu kunci sukses kata para orang, kata para pakar hari ini itu apa? Salah satu kunci sukses adalah kemampuan beradaptasi. Bukan kemampuan untuk dimengerti. Nggak bisa. Nah, jadi masalah kita itu seringkali hidup dengan prinsip minta terus dimengerti. Makanya nggak berhasil-berhasil. Makanya nggak sukses-sukses. Makanya sakit hati terus. Makanya gak maju-maju. Sedangkan kunci sukses adalah kemampuan beradaptasi dan mengerti orang. Makanya disinilah enaknya ilmu ikhlas. Enaknya ilmu tauhid dalam kehidupan kita. Ketika tauhid seseorang itu kuat, ketika iman dia terhadap Allah itu bagus dan dia benar-benar bisa meresapi nama-nama Allah As-Sami' Al-Basir, dan Allah akan membalas kebaikan kita, Allah gak akan sia-siakan, Allah Al-Karim, Allah As-Syakur, Allah pasti akan mengapresiasi As-Syakur. Dan tidak ada yang lebih mengerti kita daripada Allah. Alam ya'lam ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah menciptakan kalian lebih mengerti tentang kalian? Maka orang yang tauhidnya kuat dan ikhlasnya sudah mendalam tidak akan menuntut orang lain untuk mengerti dia, karena dia tidak berharap kepada manusia, dia berharap kepada Allah, dan dia yakin Allah lah yang paling mengerti dia. Maka setiap apa yang dihadapi itu ditakdirkan oleh penciptanya yang paling mengerti dia. Oleh karena itu ketika ada episode orang lain tidak mengerti dia atau tidak mau mengerti dia, maka dia yakin bahwa episode ini diciptakan oleh penciptanya yang paling mengerti dia. Jadi dia gak akan baper dengan perilaku orang-orang tersebut, karena dia tahu orang-orang itu atau lingkungannya memperlakukan dia seperti itu, gak berusaha ngertiin dia, gak mau tahu tentang kondisi dia, hanya suka-suka mereka aja. Tidak lain tidak bukan adalah takdir dari penciptanya yang paling mengerti dia. Dan Allah gak mungkin zalim. Allah al-alimul khabir. Pasti ada hikmah. pasti ada pelajaran. Maka dia akan tenang ngadepin segala sesuatu. Adapun orang yang riya atau orang yang ingin selalu cari perhatian orang dan motif dan tujuan hidupnya adalah manusia dan makhluk, maka hidupnya selalu ingin dimengerti. Dan ketika hidupnya selalu ingin dimengerti, maka hidupnya akan menjadi neraka dunia. Gitu. Makanya kan coba kita lihat pandemi ini aja. Kita lihat setelah taufik Allah, orang-orang yang benar-benar panen, bukan bertahan lagi ya, panen di pandemi ini siapa? Di antaranya karakter orang-orang yang bisa beradaptasi dan cepat membaca lingkungan, cepat membaca kondisi lalu dia respon. Itu bukan hanya bisa bertahan, panen jemaah. Ada banyak orang seperti itu, walaupun yang terkena dampaknya jauh lebih banyak ya. Tapi orang kayak gitu tuh gak sedikit. Dan mereka punya satu kesamaan, bisa ngebaca. Itu tadi, Nabi SAW tuh mengajarkan kita demikian. Sampai dalam masalah sholat aja, perhatikan tuh siapa di belakang Anda. Bisa jadi ada orang tua, orang yang lemah, orang yang lagi ada keperluan, ada musafir. Jangan jadi tukang fitnah wa mu'ad. Gitu kata Nabi. Dan lihat Jabir bin Samurah, satu sholat sama Nabi gak pernah panjang-panjang. Emangnya Nabi malas? Bukan. Nabi memperhatikan lingkungan. Nabi peka sallallahu alaihi wasallam terhadap lingkungan. Gitu. Tapi tetap menyampaikan pesan. Gitu. Dan seringkali kegagalan kita bukan karena lingkungan kita gak kondusif, tapi kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut dalam rangka tetap mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hobinya nuntut orang terus. Diminta mereka mengerti kita. Minta mereka untuk mengerti kita. Allah taala bisawab, ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Ini hadis penting loh. Dan dalam kalau kita bisa renungkan. Ini bukan hanya sekedar Jabir mengatakan sholat Nabi itu enggak kepanjangan dan juga enggak kecepatan. Oh enggak. Ini larinya ke mana-mana. Dan termasuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Dan mental terus begitu. Mental itu harus demikian. Jadi kita itu gak bisa suka-suka hidup. Mas-mas atau Pak Ustadz, kepanjangan Pak Ustadz, itu jamaah udah pada tidur. Mereka harus ngerti dong. Saya ini lagi semangat gak nyampein. Ya gak bisa orang awam dituntut demikian. Oh, harus introspeksi. Introspeksi. Santri saya di pondok aja semangat 5 jam. Ya beda mas. Nah sebenarnya kan ini bukan masalah panjang. Ini masalah ego seringkali. Atau minta orang nyesuaikan kita. Bukan kita menyesuaikan. Sesuai dengan batas ya. Dengan koridor dan dengan rambu. Allah Ta'ala bisa. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Waktu sudah habis, kita tutup. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Maksimalkan hari Jumat ini. Dan ingat tanggal hari ke-18 ya Pak. Hari ke-18 tinggal 2 hari lagi menjelang, atau 3 hari ya kita jalani hari ini. 3 hari lagi menjelang 10 malam terakhir. 3 hari lagi menjelang 10 malam terakhir. Persiapkan diri kita. Jangan sia-siakan. Dan jangan miss. Sekali lagi banyak orang itu jenuh, capek, keletihan, kehabisan bensin, low bed. Ini di hari-hari ini. Akhirnya dia harus mulai dari belakang lagi ketika masuk 10 hari terakhir. Dan sampai itu terjadi pada kita, begitu sampai 10 hari terakhir, kita harus lari jamaah. Kita harus sprint udah. Nabi itu gak pernah bersungguh-sungguh dalam ibadah seperti kesungguhan beliau di 10 hari terakhir. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.